Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita bisa kembali beribadah. Beribadah sholat dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan ibadah talabul ilmi. Ini nikmat yang besar yang seharusnya kita mensyukurinya. Karena kadangkala ada kendala di sana. Kalau bukan antumnya yang ada halangan, ya ustadznya yang gak bisa hadir. Ya betul pak. Kalau ini teng Masjid Agung kosong, berarti ustadznya sing betul nonton. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ibadah sholat wa kaum muslimin itu memberikan salah satu di antara ibadah sebagai bukti akan keislaman kita. Bukti keislaman kita di antaranya adalah dengan mengerjakan ibadah sholat. Karena setiap kita dimintai bukti akan kebenaran ucapan kita. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah bukti-bukti kalau memang kalian benar dalam pengakuan kalian. Kalau kalian mengaku sebagai muslim, datangkan bukti. Apa buktinya? Di antaranya adalah ibadah salat. Ini dia. Orang yang meninggalkan salat wahai kaum muslimin, disebutkan dalam sebuah riwayat yang berkaitan dengan dosa meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat nanti di yaumil qiyamah laisa lahu nuran wala burhan wala najat yaumil qiyamah. Orang yang meninggalkan salat nanti di yaumil qiyamah, dia tidak memiliki nur cahaya, dia juga tidak memiliki burhanan bukti-bukti tentang keislaman dia, wala najatan, dan dia tidak memiliki keselamatan. Ini menunjukkan siapa yang salat berarti dia akan memiliki cahaya, nuran, cahaya yang menyinari. Cahaya ini manfaat bagi kaum muslimin. Manfaat cahaya atau tidak, Pak? Manfaat. Dibandingkan dengan kegelapan, seandainya gelap gulita, kita bingung, kerepotan, itu urusan duniawi, apalagi urusan ukhrawi nanti. Salat memberikan cahaya. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk kita selalu melakukan ibadah salat dalam hidup-hidup kita. Dikerjakan pula bagi kaum pria jamaatan berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Ini sebuah rizki yang harus kita syukuri. Ini tidak semua orang mendapatkan kemudahan melakukan ibadah salat, apalagi berjamaah. Tidak semua orang bisa. Alhamdulillah Allah menjadikan kita termasuk orang yang bisa melakukan ibadah salat dengan berjamaah. Wa burhanan, salat itu juga sebagai burhan, bukti. Wa najatan, salat itu juga sebagai sebab keselamatan. Masya Allah, luar biasa yang namanya keselamatan, keamanan. Harganya mahal, wahai kaum muslimin. Mahal. Keamanan, ketentraman, kedamaian hidup seperti di negara kita ini. Mudah-mudahan negara kita aman selalu, ya, tidak terjadi konflik pertumpahan darah ataupun yang lainnya, sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Harganya sangat mahal, bisa jutaan, bahkan miliaran, bahkan triliunan untuk dibelanjakan supaya aman. Orang yang sholat ikhwan muslimin diberikan keamanan, diberikan keselamatan dari apa? Dari siksa api neraka. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan tiga-tiganya. Yang pertama cahaya, yang kedua sebagai bukti kebenaran Islam kita, dan yang ketiga keselamatan dari api neraka. Amin. Ya. Maka ketika kita sholat, rasanya maknyus, enak sekali. Malam ini bisa sholat maghrib, nanti sholat isya, besok subuhan, mudah-mudahan bangun pagi, singkrainan, beribun pak, bangun krainan. Itu salah satu udzur, alasan yang dibenarkan dalam syariat. Tatkala seorang tidur kebablasan sampai agak sedikit siang, kemudian dia bangun dan melakukan sholat subuh. Kapan dia bangun? Tapi ini jangan go kelangenan, Pak. Ngerti kelangenan? Go kebiasaan aku turu iki. Malah pesen mengsimaton aja dibugah ya. Niku ngawur niku, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita masuk ke kitab kita. Kitab Mulakhasul Fiqhi sampai pembahasan tentang salat al-istisqa. Salat minta hujan. Sudah kita masuk pembahasannya. Qala Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sallan nabiyyu rak'ataini kama yusallil 'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat istisqa sebagaimana beliau melakukan salat Id, yakni salat Idul Adha atau Idul Fitri. Setelah kita baca kemarin tentang pengamalannya, qala Syekh Ibnu Taimiyah, qala Syekh Salfauzan, fa fi'luha fil musalla ka salatil Id. Pelaksanaannya itu di tanah lapang sebagaimana pelaksanaan salat Id. Ahkamuha ka ahkami salatil Id, hukum-hukumnya, tata caranya, pelaksanaannya itu sama persis seperti pelaksanaan salat Id. Salat Idul Fitri atau Idul Adha. Fi adad raka'at jar bil qira'ah, dalam hal bacaannya keras seperti salat Id. Dalam hal jumlah rakaatnya. Nah, wa fi qaniyatu sallat qabla al khutbah. Demikian pula dilakukan salat istisqa sebelum khutbah. Sebagaimana Id, Id sebelum khutbah atau setelah Pak? Pelaksanaan salatnya sebelum. Salat dulu baru kemudian berkhutbah. Beda halnya dengan salat apa? Jumat. Kalau Jumat apanya dulu? Khutbah dulu baru salat dua rakaat. Mengapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya itu adalah karena memang syariatnya seperti itu. Coba pintar jenengan, Pak. Memang seperti itu. Artinya di sini ada beda. Mendengarkan khutbah Jumat adalah fardu, berkaitan erat dengan nilai ibadah sholat Jumat kita. Adapun kalau seorang itu hanya melaksanakan sholat Jumatnya saja, ya dia sah sholatnya, tidak dituntut untuk sholat zuhur, tetapi pahalanya nol. Karena dia tidak mendengarkan khutbah Jumatnya. Bisa dipahami hadirin? Khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Tetapi sayang kadang kaum muslimin karena tidak tahu ilmu lebih mengedepankan mendengarkan adzan, kemudian dia salat tahiyatul masjid di saat imam sedang mulai berkhutbah. Itu sebuah kesalahan. Yang benar, begitu Anda masuk dalam masjid, langsung segera sholat rakaatain tahiyatul masjid. Hah? Walaupun di sini secara adzan, kenapa disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya mendengarkan adzan hukumnya sunnah. Mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Jangan engkau dahulukan mendengarkan adzan sehingga kau berdiri sampai adzannya selesai. Imamnya naik setelah selesai adzan, kamu sholat rakaatain. Ini salah. Ini kata-kata tiang kados niku. Ngemoten? Berarti kata-kata tiang boten ngertos ilmune. Nek disebut boten ngertos niku mboten kepenak nang ati, Pak. Nek diomong bodoh, wah niku semegak nang kuping. Ya. Banyak orang yang salah dalam hal ini. Maka hendaknya kita jangan melakukan kesalahan-kesalahan. Segera sholat rakaatain, duduk, kemudian imam khutbah kamu memperhatikan. Karena ini hukumnya wajib berpengaruh dengan nilai ibadah Jumat kita. Adapun mendengarkan khutbah sholat Id, Idain, Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah. Yani kalau seandainya orang itu karena ada hajat ke belakang atau karena ada kepentingan lain menunggu orang sakit atau kepentingan duniawi yang lainnya, bisa dia dahulukan itu, dia keluar dari lapangan mamanya untuk memenuhi kebutuhannya, maka hal itu tidak berdosa. Hal itu tidak berdosa. Cuman kalau dari sisi keutamaan, dia tidak mendapatkan keutamaan mendengarkan khutbah Id. Demikian pula dalam pelaksanaan salat istisqa. Salat terlebih dahulu baru kemudian khutbah setelahnya. Berarti istisqa ada khutbahnya tidak? Ada. Kapan dilakukan khutbah dalam salat istisqa? Setelah salat. Kenapa? Karena hukumnya mendengarkannya adalah apa? Sunnah. Agaklah. Bisa dipahami? Maju aja sini, Pak. Yang hangat belakang. Nah, maju, tidak apa-apa maju. Apakah ada rasa takut untuk duduk di depan? Hah? Kalau demikian nanti yang di depan dikasih hadiah supaya berlomba-lomba. Hadirin kaum muslimin, dalam sholat berjamaah diperintahkan untuk kita memenuhi saf yang pertama. Ngemudan al-awwalu fal awwal. Yang pertama, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Law ya'lamu, kalau seandainya manusia tahu, ma fi safil awwal, kata Nabi, kalau seandainya manusia tahu hadiah apa, pahala apa yang akan Allah berikan kepada manusia ketika mereka berada di saf yang pertama, disebutkan dalam satu hadis istirham, atau sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak, atau mereka akan mengundi atau berusaha sekuat mungkin untuk menggapai saf yang pertama. Ini dalam salat, Pak. Kalau dalam ta'lim saf pertama gimana, Pak? Ada hadiahnya? Hadiahnya lebih paham daripada saf yang belakang. Nggih, mboten? Nggih. Nek saf belakang niku kan tiang nyantek. Nek tengah rek nyantek, mboten isin. Sehingga lebih konsentrasi. Jadi yang dia orlah. Sama-sama semuanya memperhatikan. Hadirin kaum muslimin, kita lanjutkan ucapannya beliau. Demikian pula dalam hal fit takbiratiz zawaid. Takbir-takbir tambahan. Terdapat juga pada rakaat yang pertama tambahannya 7. Sehingga 8 menjadi 8 dengan takbiratul ihram. Rakaat yang kedua 6. Karena adanya tambahan, bukan tambahan. Adanya takbiratul intiqal pada rakaat yang kedua. Ditambah dengan takbir tambahannya 5. Maka menjadi berapa? 6. Dan yang qabla al-qira'ah kama sabaqa bayanu fi shalatil 'id, tambahan takbir itu dilakukan sebelum engkau memasuki bacaan. Ini dia. Bacanya juga sama, membaca Al-Fatihah diteruskan dengan Subbihisma Rabbikal A'la. Pada rakaat yang kedua, membaca Al-Fatihah diteruskan dengan suratan Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Wiyusalli ahlul baladi fi sahra, liannahu sallallahu alaihi wasallam lam yusalliha illa fi sahra. Pelaksanaan ibadah salat istisqa ini di lapangan, yakni di tanah lapang. Di tanah yang lapang, bukan di bawah sebuah bangunan masjid atau aula, bukan, tetapi di luar. Di memang di tempat yang lapang, tidak mesti padang pasir. Kita susah mencari padang pasir di sini, Pak. Hah? Ada tanah yang luas, maka dilakukan di sini. Berjamaah dengan kaum muslimin. Karena Nabi tidak pernah melakukan salat istisqa di masjid. Bagaimana kalau hujan dilakukan di masjid tidak? Hah? Sudah hujan ya, buat apa minta sudah hujan? Lakukan sholat istisqa di masjid karena hujan lebat. Ini pengumuman yang salah. Allah sudah berikan padamu hujan nikmat tanpa engkau harus melakukan sholat istisqa. Wa idza arada al-imamul khuruj li sholatil istisqa, apabila imam ingin keluar melakukan sholat istisqa. Yani di sini imam pemimpin di sebuah negeri, gubernur atau bupati atau camat atau mungkin tokoh masyarakat, ya, atau imam sebuah kaum, dia ingin melakukan salat istisqa. Fa'innahu yanbaghi yataqaddam dhalika tadakiran nas. Maka seharusnya diumumkan lebih dahulu kepada masyarakat untuk mereka apa? Beribadah kepada Allah, beristighfar, bersedekah dan yang lainnya. Ya. Tentunya situasi dan kondisi ketika akan dilaksanakan salat istisqa betul-betul manusia membutuhkan hujan. Di mana-mana semua orang butuh. Paceklik yang lama sampai sekian bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, air sudah mengering, banyak hewan yang ternak yang mati, manusia juga banyak yang mati kena wabah penyakit. Karena lama kering, dalam keadaan manusia butuh kepada hujan, muncul seruan pada pemerintah kita melalui Departemen Agama ataupun tokoh masyarakat menghimbau kepada kaum muslimin untuk nanti kita akan melaksanakan salat istisqa. Kondisi sudah genting. Di sini disebutkan oleh beliau, imam yang memimpin negeri tersebut hendaknya memberikan ceramah atau memberikan pengumuman atau memberikan masukan bimbingan kepada masyarakat bima yulayyinu qulubahum, dengan sebuah materi yang menyebabkan hati mereka menjadi lunak, menjadi hati yang lemah lembut. Semisal menzikri sawabillahi wa iqabihi, materi yang berkaitan dengan mengingatkan pahala Allah berupa al-jannah dan mengingatkan tentang azab Allah yang berupa malapetaka di dunia, azab di alam kubur dan juga siksa nanti di akhirat. Wa ya'muruhum bitaubah, memerintahkan kepada masyarakatnya memperbanyak taubat. Ini kita dalam keadaan genting, sumur sudah kering. Ya, air jarang ada. Bahkan harus mengantri sekian lama. Di beberapa tempat ketika kemarau panjang, airnya cuma menetes-tes. Untuk satu jiligen itu butuh waktu satu malam. Dan itu ngantri, kebutuhan air bersih jarang ada. Beberapa tempat seperti itu. Kalau di kita, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, di beberapa tempat seperti itu kondisinya. Maka kita diperintahkan untuk apa? Bitaubati minal ma'asi, bertaubat dari kemaksiatan. Wal khuruji minal nadhalim, dan keluar dari perbuatan kezaliman. Biraddiha ilam sahikiha, dengan cara engkau mengembalikan hak masing-masing kepada pemiliknya. Misal mamanya seorang berbuat zalim kepada orang lain, hendaknya dia mengembalikan kepada sang pemiliknya. Li'anil ma'asi sababun liman al-kibr. Karena kemaksiatan itu sebagai sebab tidak turunnya air hujan. Di antara sebab kemarau panjang adalah karena memang apa? Maksiat-maksiat. Di sini kaum muslimin kita mendapatkan sebuah pelajaran penting bahwasanya hujan itu betul-betul minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita itu terpaku pada masa. Kalau wis ber-ber-ber, ya mesti udane akeh. Ber-ber-ber niku napa, Pak? September, Oktober, November. Hah? Terus napa Desember, Januari, bahkan ada yang menerjemahkan ya. Oktober apa, Pak? Terjemahnya? Atau November, September apa? Masing-masing kata orang Jawa ada terjemahnya. Kalau November lagi buka kenope sumber. Nek Desember lagi gede-gede nih sumber. Januari hari-hari hujan, yang dihujan hari-hari. Januari karena mereka mengatakan hujan hari-hari. Nanti kalau sudah April hujannya pra-April. Ya ini orang Jawa tuk gaduk matuk, Pak. Tetapi kita meyakini tidaklah itu yang membuat hujan, tetapi Allah yang menentukan hujan. Nah. Kemudian dia mengatakan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fadnahum bima kanu yaksibun." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa, lafatahna, maka kami akan bukakan bagi mereka barakatin minas sama'i wal ard, barakah yakni kebaikan-kebaikan yang banyak bagi mereka yang datang dari langit dan datang dari bumi. Walakin akad tabi manusia, mereka kadzabu, tidak percaya kepada Allah, mereka tidak percaya kepada Rasul. Akibat itu mereka menentang dengan kemaksiatan atau bahkan dengan kekufuran dan kesyirikan. Fahudnahum bima yaksibun, bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka. Ini ayatnya yang harus kita yakini. Oh, barakah dari langit itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita butuh air hujan, kita diperintahkan memohon kepada Allah sang pencipta air hujan. Allahumma ahdina, ya Allah hujanilah kami. Allahumma ahdina, ya Allah hujanilah kami. Allahumma ahdina ghaitan mubarakah, ya Allah hujanilah kami dengan hujan yang penuh dengan barakah. Ini diantara doa-doanya, doa minta hujan seperti itu. Ketika kita mendapatkan hujan, doanya Allahumma sayyiban nafi'ah, berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Jangan pakai ini cowong, Pak. Ini cowong ngerti? Ini cowong membul-bul asli. Pernah mendengar? Enggak pernah tahu? Alhamdulillah, jenengan tidak mengalami zaman saya berarti, Pak. Berarti saya lebih tua daripada itu. Celangkung dan yang lainnya. Wa ya'muruhum bis-shadaqati al-fuqara wal masakin. Kemudian diperintahkan untuk memperbanyak sedekah kepada fuqara wal masakin, lanadzalika sabubul rahmah. Karena membantu fuqara wal masakin itu adalah sebagai sebab Allah melimpahkan rahmah. Undur barakallahu fikum, terdapat dalil Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang sahih, "Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum." Sesungguhnya tak lain kalian ditolong oleh Allah dan diberi rizki oleh Allah dikarenakan orang-orang yang lemah di antara kalian. Sehingga jangan kita menghardik mereka, orang yang miskin, jangan kita celah mereka. Nah, orang yang lemah fisiknya jangan kita cela. Bisa jadi doanya mereka terdengar dan terkabulkan melebihi dari doa-doa kita. Nabi mengatakan lau aqsama 'alallahi la barrahu. Orang-orang yang seperti itu muslimin yang mereka bertauhid, fakir dalam kehidupannya kekurangan, tapi dia sabar di atas iman, nilainya lebih besar daripada yang lain. Ini dia. Seorang fakir kok sabar? Fakirun sabirun, orang yang fakir diberi ujian fakir. Nah, apa itu fakir? Kurang harta, kurang sandang, kurang pangan. Dia sudah berusaha tetapi memang Allah menguji dengan kemiskinan, tapi dia sabar. Tidak kemudian menghalalkan segala cara, dan dia pun sabar dalam menghadapinya tidak dengan penuh keluh kesah. Walaupun memang repot, maka orang ini derajatnya tinggi. Sampai-sampai Nabi mengatakan orang yang miskin seperti ini lau aqsama lillah, kalau dia berdoa kepada Allah dengan mengatakan ya Allah, aku bersumpah atas namamu, aku memohon kepadamu, la abarrahu, sungguh Allah akan mengabulkan doanya. Ini dia kaum muslimin. Antum pengen diuji apa? Diuji dengan kemiskinan atau diuji dengan kekayaan? Kepengennya sing sugih ning sing ada diuji. Itu semuanya ujian ya kaum muslimin. Ujian. Wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnatan. Sungguh kami akan uji kalian. Nabluwannakum, kami akan uji kalian dengan adanya keburukan-keburukan yang menimpa kalian. Musibah malapetaka, di antaranya kemiskinan, itu ujian. Wal khair, kebaikan itu pun ujian. Kebaikan memiliki harta yang banyak, itu ujian. Kebaikan punya ilmu, itu ujian, Pak. Orang diberi ilmu oleh Allah, artinya dia sampai mengerti al-haq, sampai kemudian dia bisa mengerti dan menghafalkannya, itu luar biasa. Ujian itu, jangan dianggap tidak ujian. Punya ilmu itu ditanya, fima amila biha, berapa yang kau telah amalkan ilmumu? Nah, jadi punya ilmu itu ujian itu mesti. Saya paham, saya mengerti ujiannya, sudahkah diamalkan ilmu itu? Kalau tidak diamalkan bahkan diselisihi, maka Anda akan berdosa dengan dosa besar. Apalagi Anda berbicara sebagai pihak penyampai, khatib Jumat, penceramah, ustaz, pendidik, pengajar. Itu ujian ya kaum muslimin, jangan dianggap tidak. Allah mengatakan, kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak amalkan. Bahasa Jawanya carkoni, ngajar tapi orang ngelakoni. Ujian itu ya kaum muslimin, sehingga enggak usah aja punya ilmu ajalah, mending bodoh. Gimana Pak? Bodoh lebih neraka. Karena penyebab terbesar orang masih dalam neraka karena kebodohan. Orang ketika dilemparkan dalam neraka, sa'alahum khazanatuha, malaikat yang menunggu neraka bertanya kepada manusia yang dilemparkan dalam neraka, alam yatikum nadhir, apakah belum datang seorang rasul yang mengingatkan akan bahaya neraka, yang memberitahukan tentang dahsyatnya neraka, yang memberitahukan tentang syariat, apakah belum ada rasul? Qalu qad ja'ana nadhirun. Mereka yang dilemparkan dalam neraka mengatakan sungguh telah datang seorang yang memberi kabar ancaman tentang neraka. Fakadzabna, namun kami dulu tidak percaya. Fakulna ma nazzalallahu min syai', kami katakan dulu ketika di dunia Allah tidak menurunkan apapun. Ini dia Kemudian mereka menyesal. Lau kunna nasmu au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya kami dulu di dunia mau mendengarkan ilmunya Nabi, artinya mau belajar, mau tahu, wa naqilu dan mau menggunakan akal pikiran untuk memahaminya, yakni menyerap petunjuk yang ada. Kalau dulu kami di dunia mau belajar sehingga tahu dan bisa beramal dengan ilmu tersebut, kita tidak akan masuk neraka sa'ir. Ditafsirkan oleh para ulama, diantaranya disebut oleh Syekh bin Al-Haymi, a'adhamu sababin lidhuhulin nasi nara, sebab yang terbesar manusia masuk dalam neraka adalah al-jahlu, dikarenakan kebodohan. Milih putihnya dengan bodoh melebur neraka, pintar tidak diamalkan masuk neraka, milih pun di orang milih kabian. Pada dunia melebur neraka sih kok apa pak? Ya, yang kita inginkan berilmu dan beramal dengan ilmu kita. Bisa dipahami hadirin, semua itu adalah usia. Fuma yu'inu lahum yawman yakhrujuna fihi yatahayya'u wasta'iddu li hadhihi al-munasabah al-karimah bima yaliku biha min as-saff min as-sikah al-masnunah thumma yakhrujuna fil maw'id al-musalla bitawadhi'i wa tadhullili wa idhari al-ifqari ila Allah jalla wa ala wa li kalbi ibn Abbas kharaja an-nabiyyu al-istisqa mutadallilan mutawadhi'an mutakhashi'an mutadarri'an wa qad qala at-tirmidhi hadith al-hasan sahih. Sebutkan Syekh, keluar menuju tanah lapang itu berpenampilan betul-betul kita memiliki kebutuhan yang besar kepada Allah. Betul-betul kita menghinakan diri, yakni kita betul-betul merasa rendah, fakir, kita butuh kepada Allah Azza wa Jal, mutawadhi'an, bertawadhu' di hadapan Allah, menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah, jangan sampai kita sombong kepada Allah. Begitulah Nabi kita disebut oleh Ibn Ali bin Abbas, ketika Rasulullah keluar menuju tanah lapang guna melakukan salat istisqa, beliau mutadallilan, dalam keadaan dia bayangin, beliau merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri wa kaum muslimin di hadapan orang kepada orang itu dilarang. Kita menghinakan diri di depan orang itu dilarang. Kita menghinakan diri di depan orang sehingga kita menjadi terhina di hadapan orang, kita dilarang. Kita harus menjaga muru'ah, menjaga kehormatan, menjaga nama baik, menjaga diri dari hal yang jelek. Ya. Menjaga diri. Tapi kepada Allah Azza wa Jalla, sang pencipta kita, kita memang rendah di hadapan Allah. Kita mau berbuat apa? Memiliki apa di hadapan Allah? Kita untuk kita sombongkan. Tidak ada. Bahkan kita semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun waktu, walaupun sekejap, yang kita lepas dari Allah azza wa jalla. Kita semuanya butuh. Butuh hidup, butuh nyawa, butuh kesejahteraan, butuh dan butuh kepada Allah azza wa jalla. Bisa dipahami hadirin? Wa yanbaghi alla yata'ahhar ahadun minal muslimin istin khuruj. Hendaknya orang yang mau melakukan salat istisqa itu jangan terlambat, berbodong-bodong menunjukkan keseriusan, kesungguhan. Hatta sibyan, sampai pun anak-anak, wanita dan para wanita, allati la tukhsal fitnatu bi khurujihinna, wanita-wanita yang tidak ditakutkan timbulnya fitnah ketika mereka keluar di rumah-rumah mereka. Fa yusalli bihimul imam raka'ataini kama sabaq, mereka melakukan salat istisqa bersama imam dua rakaat sebagaimana yang telah kami sebutkan. Tsumma yakhthubul khutbatan wahidatan, kemudian berkhutbah satu khutbah. Ya, kubatul ulama yar'ana yakhthubu khutbatain, sebagian ulama berpendapat khutbahnya dua kali khutbah. Khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang khutbah salat Id itu sekali atau dua kali. Penggambaran dua kali itu adanya duduk di tengah-tengah khutbahnya persis seperti khutbah Jumat. Khutbah Jumat dua kali atau sekali? Hah? Dua kali, hari Jumat dan hari apa? Hari apa lagi, Pak? Hah? Ya, hari itu juga. Dua khutbah itu pengertiannya, dia mendauli dengan khutbatul hajj. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Dan itu sunnah. Jangan dirubah. Itu sunnah. Walaupun membuka khutbah itu dengan yang lain juga boleh, enggak apa-apa. Tetapi yang sunnah ini. Ya. Kenapa dikatakan sunnah dalam khutbah Jum'ah adalah dengan innalhamdulillah nahmaduhu, membaca tiga surah. Jangan lupa membaca tiga surah. Ya. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih dan ya ayyuhannas dan terusnya tiga surat itu dibaca. Karena itu adalah terdapat padanya rukun dan syarat khutbah ada di situ. Bisa dibahami hadirin? Tentu terus menerus Nabi kita alaihi salatu wasallam. Kemudian duduk setelah itu, kemudian berdiri dimulai dengan khutbah hajah, tetapi yang lainnya. Ya. Tidak mengapa. Itu penyebutan tentang dua khutbah. Para ulama menyebutkan Idul Fitri, Idul Adha, Al-Isqa bisa khutbahnya sekali dan bisa juga khutbahnya dua kali. Mana yang rajih? Yang rajih sekali. Yang rajih sekali sebagaimana dirajikan Syekh Shalih Fauzan, sin beliau mengatakan yakhthubu khutbatan wahidatan, berkhutbah sekali. Ini dikuatkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Mana beliau mengisyaratkan adanya khilaf dengan mengatakan wa yara ba'dul ulama yara anna yakhthubu khutbatain. Wal amru wasi' walakin iqtisar khutb 'ala khutbin wahidin arjahu min hadithi min haythu dalil. Urusan ini kata Syekh mau khutbah sekali atau khutbah dua kali, urusannya luas. Yani tidaklah menimbulkan pertentangan. Ya. Sehingga jangan kaget kalau ada orang yang berkhutbah Idul Fitri kok dua kali. Nggak usah kaget. Itu luas urusannya. Tetapi kata Syekh Shalih Fauzan, walakinnal iqtisar ala khutbatin wahidatin, akan tetapi mencukupkan khutbah sekali saja. Ini yang kata beliau arjahu, lebih atau paling rajih, paling kuat, min haythu dalil, dilihat dari sisi dalilnya. Ada pertanyaan mungkin satu atau dua? Kalau tidak ada, walhamdulillah. Nah, antum kalau mau bertanya siap-siap dulu. Begitu dikasih kesempatan tidak ada, maka tidak ada kesempatan yang keduanya. Menunjukkan mahalnya kesempatan itu, Pak. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.